cerita, ekspresi, dan imajinasi anak. Apa kabar? Pernahkah kalian membuat mainan dari kardus? Ayo, apa saja yang bisa dibuat dari kardus? Pasti kalian bisa membuat mainan yang bagus dan bisa kalian tunjukkan kepada teman dan orang tuamu. Nah, seperti cerita berikut yang berjudul Baju Robotku. Kalian bisa membayangkan dan menirukan apa yang ada dalam cerita ini sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Yuk, kita dengarkan. Pulang sekolah, Rizal berjanji akan bermain ke rumah Fandi. Setelah berganti baju dan makan, Rizal diantar ibunya menuju rumah Fandi yang tidak terlalu jauh. Ketika sampai, ternyata Fandi bersama Faza kakaknya sedang menonton film robot kegemarannya di televisi. Fandi! Fandi! Rizal memanggil Fandi. Fandi mempersilahkan Rizal masuk rumah. Mari, sini Sal, masuk saja. Film robotnya sedang seru ini. Mereka kemudian menonton aksi robot dalam film itu. Sambil sesekali, Fandi memperagakan gerakan-gerakannya. Berubah menjadi robot! Seru Fandi sambil memperagakan tangan menyilang di depan dada. Ketika film telah selesai, Faza mengajak membuat baju robot dari kardus. Bagaimana kalau kita membuat baju robot dari kardus? Kalian mau tidak? Kata Faza. Mau, mau, mau. Saut Rizal dan Fandi senang. Nah, kalau begitu, ayo kita siapkan bahan dan alat-alatnya. Oh iya, Fandi, gunting dan lem ada di meja belajarnya kakak ya. Coba, tolong kamu ambil sana. Kata Faza kepada Fandi. Siap, kak. Kata Fandi. Rizal, kamu ikut kakak ke gudang ya, mengambil kardus-kardus bekas. Ajak Fandi kepada Rizal. Ayo kak. Jawab Rizal. Sebentar kemudian, mereka telah mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kak, ini gunting dan lemnya. Kata Fandi. Nah, bagus. Dan ini kardus-kardus yang akan kita gunakan. Kata Rizal. Dan Faza mulai menggunting kardus-kardus itu dibantu Rizal. Sementara, Fandi menirukan gerakan robot sambil berteriak. Dan tiba-tiba... Aduh, ah, kardusnya malah terpotong. Wah, harusnya kan tidak begini. Kata Rizal dengan wajah menyesal sambil menutup wajahnya dengan dua telapak tangan. Melihat hal itu, Fandi yang tadinya asik menirukan gerakan robot langsung duduk. Sal, kamu ini bagaimana? Kardusnya sudah kamu potong semua. Padahal tidak ada lagi yang tersisa, kata Fandi. Gara-gara kamu, gagal kita pakai baju robotnya. Suara Fandi meninggi dan mulai berdiri menendangi potongan-potongan kardus itu. Melihat hal itu, Rizal mulai menangis dengan wajah sangat menyesal dan takut. Ibu, aku salah. Aku yang salah. Aku akan menggantikan kardusnya Fandi, Ibu. Rizal menangis sambil terus berlari. Faza yang tahu kalau Rizal pergi, segera menyusul Risa. Dengan terengah-engah, Faza meraih tangan Rizal dan berkata, Rizal, berhenti. Kamu tidak perlu mengganti kardus yang tadi telah terpotong. Nanti bisa kita sambung dengan kertas warna-warni kan? Pasti nanti akan jadi lebih bagus dan berwarna. Benarkah kak? Tanya Rizal. Apa masih bisa diperbaiki kardusnya tadi? Rizal pun berhenti menangis. Wajahnya nampak lega sekali. Mereka berdua kembali dan Fandi telah menunggu di sana. Sal, maafkan aku ya. Kata Kak Fasa, ternyata kardusnya masih bisa digunakan kok. Itu aku sudah siapkan kertas warna-warni untuk menyambung kardusnya. Kata Fandi sambil menunjuk kertas warna-warni. Aku juga minta maaf ya Fandi ya. Aku tadi tidak memperhatikan sehingga kardusnya jadi terpotong semua. Kata Rizal dan mereka pun bersalaman. Yuk, kita lanjutkan membuat baju robot. Ajak Fasa sambil merangkul Fandi dan Rizal. Tak berapa lama kemudian, jadilah baju robot warna-warni yang bisa mereka kenakan. Hore, baju robotku sudah jadi. Rizal, ayo kita bermain robot-robotan. Seru Fandi senang sekali. Berubah jadi robot, tada! Fandi dan Rizal pun bergaya seperti robot di film yang mereka lihat tadi. Sementara Faza memukul-mukul kardus yang masih tersisa, mengiringi gaya robotnya Rizal dan Fandi. Ayah, lihatlah baju robot yang kubuat tadi siang bersama Fandi dan Kak Faza. Rizal muncul dari pintu kamar mengenakan baju robot dengan gaya tangan di pinggang. Rizal sangat bangga. Ayah yang sedang membaca koran lalu tersenyum dan meletakkan korannya di meja. Wah, bagus sekali, Sal. Robotnya warna-warni, mirip seperti lampu-lampu robot yang ada di film. Ayah memuji baju robotnya Rizal. Siapa dulu yang membuat? Rizal gitu loh. Kata Rizal dengan bangga, sambil mengarahkan jempol ke dadanya. Nah, anak-anak, demikian tadi cerita dari Bunda. Jangan putus asa dengan apa yang kalian lakukan. Karena jika kalian percaya diri, maka apa yang kalian lakukan akan menjadi kebanggaan yang menyenangkan. Cerita ini diproduksi oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai jumpa dalam cerita yang lain.